Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rasul. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullah taala. Jadi tidak keragam Bu. Dan kita masih dalam pembahasan tentang wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tafniyani abadan wa la tabidan. Tidak hancur keduanya. Demikian juga tidak akan hilang. Yani akan kekal terus menerus ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Demikian juga kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang rukun iman yang enam, iman kepada Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kemudian para rasul, demikian juga kepada hari akhir, demikian juga al-qadar wal-qadar. Dan masih dalam pembahasan surga dan neraka disebutkan pada pertemuan telah lewat apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang kita nukilkan sebagiannya di buku beliau Hadil Arwah ila Dil Afrah tentang sifat-sifat surga. Demikian juga tentang dalil-dalil bahwa surga telah ada sekarang ini, demikian juga neraka. Dan insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan ini tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu neraka, yang dia juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk tersebut, yaitu neraka tersebut, adalah kekal sebagaimana surga. Demikian juga sudah ada sekarang ini. Dan sudah kita sebutkan permasalahan yang berkaitan dengan ini. Disebutkan ya tentang tambahan apa yang berkaitan tentang surga, bahwa pertama kali yang masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim di Hadil Arwah beberapa hadis yang berkaitan dengannya. Beliau membuat bab bidzikri awal man yaqra'u babal jannah, penyebutan siapa yang pertama kali mengetuk pintu surga. Kemudian beliau sebutkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW adalah yang pertama kali membuka pintu surga. Kemudian juga bab seterusnya adalah dzikri awal umam dukulan al-jannah, penyebutan umat yang pertama yang masuk dalam surga. Beliau sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dibawa oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan nahnu sabiqun al-awalun yaumul qiyamah. Kita adalah, yakni umat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang sabiq yang mendahului, al-awalun yang pertama-tama pada hari kiamat. Ya demikian, yang akan masuk dalam surga. Kemudian juga hadis yang lain, hadis Abu Hurairah juga, sebagai Imam Muslim, nahnul akhirun al-awalun yaumul qiyamah. Kita adalah umat yang belakangan setelah orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, dan orang yang pertama kali masuk surga pada hari kiamat. Fanahnu awalu man yadkhulul jannah. Dan kita adalah yang pertama kali masuk dalam surga. Demikian juga hadis-hadis yang lain yang beliau sebutkan. Adapun sifat-sifat ya kenikmatan yang ada di dalam surga, maka banyak disebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis yang sebagiannya sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat. Di antaranya juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, awanu zamrah yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatul badr. Pertama kali rombongan yang masuk dalam surga bentuknya adalah seperti qamar, seperti bulan di malam purnama. Kemudian setelahnya adalah seperti bintang-bintang. La yabulun wala yatagawwatun, mereka tidak kencing, demikian juga mereka tidak buang air besar. Wala yatamakhatun, mereka tidak ya meludah. Amsyatuhum dhahab. Amsyat itu sisir-sisir mereka. Ya, mereka menyisir rambutnya. Dan sisirnya terbuat dari emas. Ya, demikian. Waswajuhum al-khur al-in. Istri-istri mereka adalah khur al-in. Ya, perempuan-perempuan yang bagus. Akhlaquhum ala khulq rajulin wahid. Akhlak-akhlak mereka seperti akhlak satu orang. Ini akhlak yang bagus. Ala surati Adam. Ala surati abihim Adam. Ya, dalam bentuk seperti bapak mereka Nabi Adam. Situ nadiraan fisamat. Tingginya adalah 60 dirok. Satu dirok sekitar setengah meter. Jadi tinggi mereka adalah 30 meter. Fisamat ke arah langit. Demikian Nabi SAW menyebutkan tentang kenikmatan, demikian juga bentuk-bentuk mereka, orang-orang yang masuk dalam surga. Tingginya sekitar 30 meter dalam bentuk seperti Nabi Adam AS. Demikian juga hadis-hadis yang lain menyebutkan tentang masalah ini. Dan pada kesempatan ini kita akan sebutkan sedikit tentang apa yang disebutkan oleh para ulama tentang neraka. Setelah kemarin kita sebutkan tentang surga, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kenikmatan memasuki surga yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disunahkan untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Ya, tiga kali mengucapkan demikian, maka surga akan mendoakan. Demikian juga neraka akan berdoa agar orang tersebut tidak masuk kepada neraka. Ya, seperti itu. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Tiga kali. Maka disebutkan di dalam Al-Quran tentang neraka ini di banyak ayat. Demikian juga di tafsir-tafsir mereka, para ulama. Ketika mereka menyebutkan tentang yang ini permasalahan ini, adapun kekal, ya masalah kekal surga, demikian juga neraka, disebutkan oleh Imam At-Tahawi di sini, la tabniyani abadan wa la tabidan. Tidak akan hancur selama-lamanya. Demikian juga tidak akan hilang selama-lamanya. Tidak akan punah selama-lamanya. Hadza qaul jumhur al-immah min as-salaf wal qolaf. Ini adalah ucapannya para ulama. Kebanyakan ulama. Baik mereka itu orang-orang yang belakangan ataupun qolaf. Ini yang akan datang. Ini yang belakangan. Orang yang dulu dari para ulama. Demikian juga yang berikutnya. Kemudian disebutkan juga, bahkan di situ ada kelompok, yaitu orang-orang Jahmiyah, yang pendirinya adalah Jahm bin Sofwan. ya, yang ucapannya tidak ada dari contoh dari para sahabat ataupun tabi'in, tidak ada salafnya. Dia mengatakan bifana il jannah wa nar, bahwa surga dan neraka itu hancur, ya, akan hilang, akan selesai, dan tidak ada contohnya sama sekali. Kemudian juga kalau kita ingin panjang lebar tentang masalah ini, ya, tentang masalah surga demikian juga neraka, sebagaimana al-Imam Ibn al-Abi Is di dalam syarah kita tahawih ini panjang lebar, ya. Yang kesimpulannya dari apa yang dibawa oleh beliau rahimahullah ta'ala, ada sedikit di antara para ulama yang tergelincir dari kalangan ahlu sunnah, ya, tentang permasalahan neraka itu, apakah dia itu hancur atau tidak, ya, bahkan neraka yang ditinggali oleh orang-orang kafir. Kesimpulannya adalah, ya, kita tidak menganggap ucapan itu semuanya. Yang kita ambil adalah ucapan yang rajih disebutkan oleh para ulama bahwa surga dan neraka adalah sudah ada. Ya, demikian disebutkan oleh Imam Tahawi di Aqidah Tahawiyah ini. Ya, di Aqidah Tahawiyah ini. Demikian juga bahwa neraka itu, demikian juga neraka adalah kekal. Adapun kekalnya surga, maka ini tidak ada yang menyelisihinya. Sekarang kalau kita bicara tentang masalah surga, tidak ada yang menyelisih bahwa itu adalah kekal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, fa'amal abadiyah, ya, abadiyatul jannah, wa anna ala tafni wa la tabid, adapun kekalnya surga, bahwa dia tidak akan hancur dan tidak akan punah, fa'adha mimma yu'lamu bidarurah, maka ini termasuk dari perkara yang diketahui secara darurah, yang biasa kita kenal dengan, ya, yu'lamu minad-din bidarurah, diketahui dari agama secara darurat. Tidak bisa tidak, seorang mesti tahu. Itu apa? Bahwa surga itu adalah kekal. Ya, demikian. Dalilnya adalah banyak dalam Al-Quran. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ya, demikian. Demikian juga ayat yang lain. Adapun tentang masalah neraka, terjadi perselisihan di sebagian salaf. Ya, di situ disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is pendapat yang ketujuh yang kedelapan dan kedelapan. Ya, yang kemudian beliau mengatakan bahwa selain dari dua pendapat ini semua adalah batil. Ada pendapat tujuh dan yang kedelapan. Ya, yang ketujuh disebutkan An Allah yukhriju minha man yasha. Ya, ini Allah SWT mengeluarkan darinya orang-orang yang Allah kehendaki. Kama warada fil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis. Tsumma yubqiha syai'an, kemudian menetapkannya, ya, sesuatu. Tsumma yufniha, kemudian menghancurkannya. Ya, demikian. Kemudian pendapat yang kedelapan, dan itu adalah yang diambil oleh para ulama. Inilah yang ada di matan ini, Allah Ta'ala yukhriju minha man syaa'a. Bahwa Allah SWT mengeluarkan dari neraka itu siapa yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang muwahhidin yang melakukan kemaksiatan. Kemudian Allah SWT berkehendak untuk mengadab mereka, kemudian mengeluarkannya. Kama warada fi sunnah, sebagaimana tersebutkan di dalam sunnah dalam hadis. Wa yabqa fiha al-kufar, dan tersisa di situ orang-orang kafir. Baqa'an la inqita' lahu, bakal tidak ada selesainya. Ini kama qala Syekh rahimahullah ta'ala, sebagaimana mengucapkan padanya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Ini sudah. Ya. Inilah yang kita ambil. Walaupun beliau mengatakan, ya, ada yang mengatakan pendapat yang ketujuh tadi, ya, itu sebagian mengatakan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demikian juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, kesimpulannya adalah bahwa kalaupun, ya, itu pun keluar, yaitu orang-orang apa? Orang-orang muwahhidin. Ya, walaupun itu yang keluar adalah orang-orang muwahhidin, itu adalah yang keluar. Kemudian dimaksudkan kalau kemudian hancur, maknanya adalah bukan berarti hilang sama sekali. Ya, maknanya adalah bahwa mereka keluar saja dari neraka orang-orang muhid ini, kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka sebagian yang berpendapat, ya, sebagian ada, sebagian sampai mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga Ibnu Qayyim rahmat ta'ala, yang kemudian kita merasa ya sedih padanya, itu boleh berpendapat bahwa ini perkara yang kadang dibesar-besarkan. Ini juga menunjukkan bahwa seorang tidak ada yang sempurna. Ya, beliau berpendapat keduanya, Ibnu Taimiyah demikian juga muridnya Ibnu Qayyim. Ya, condong mala ilal qalbi fana'inar. Berpendapat dengan apa? Hancurnya neraka. Ya, hancurnya neraka. Maksudnya apa? Ula alam itu hancurnya neraka orang-orang muwahhidin. Setelah mereka itu keluar dari ya, dari neraka kemudian masuk ke dalam surga, maka hancur neraka yang dulu mereka tinggal padanya. Sudah itu. Ini yang kita mau sebutkan di sini. Ya, kemudian Imam As-Sunani rahimahullah taala beliau membantah ucapan Ibnu Taimiyah ini dalam bukunya Rabul Astar li Ibtal Adillah Al-Qaidin bi Fana'inar. Ya, mengangkat tirai untuk membantah dalil-dalil orang mengatakan bahwa neraka itu hancur. Ya, demikian. Luasnya ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga muridnya, di dalam mereka ini berpendapat yang demikian ini kecuali dalil yang datang kepada mereka. Demikian juga ucapan-ucapan sebagian yang menurut mereka itu adalah sahih dari para sahabat, seperti Abu Hurairah, demikian juga Abu Sa'id radhiyallahu anhum tentang masalah ini. Tetapi yang jelas bagi kita bahwa kalaupun mereka mengatakan ya bahwa itu adalah hancur neraka itu, yaitu apa? Hancur dari apa? Dari neraka orang-orang muwahhidin. Ya, hancur dari neraka orang-orang muwahhidin karena mereka masuk dalam surga. Sehingga apa? Sehingga neraka tersebut ya hancur. Demikian. Kita masuk minal mu'assaf jiddan, termasuk sesuatu yang kita sedih padanya. Untuk kemudian ayyakuna sayyidul Islam wa tilmidhu Ibnu Qayyim condong kepada pendapat tersebut. Tapi sebagian menyebutkan bahwa kemudian Ibnu Taimiyah demikian juga Ibnu Qayyim beliau rujuk dalam permasalahan ini kembali kepada pendapat yang sahih. Ya, yaitu disebutkan di dalam ya majmu' fatwa beliau ketika beliau ditanya tentang hadis sabatun la tamut wa la tafna, ada tujuh yang dia itu tidak mati, demikian juga tidak hancur. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, anna hadza la yasih min kalami nabi. Ini tidak sahih dari ucapan Nabi SAW. Wa innama huwa min kalami ba'dul ulama. Hanyalah dia itu ucapan dari sebagian ulama. Waqat ittafaqa salaful ummah, telah sepakat salaf dari umat ini. Wa imatuha, demikian juga pemimpin-pemimpinnya, yakni pemimpin para ulama. Wa sa'ir ahli sunnah, demikian juga semua dari ahli sunnah. Ya. Ini dari apa? Sekelompoknya ahli sunnah ya, atau semua dari ahli sunnah wal jamaah, ala minal makhlukat, sungguhnya ada di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mala ya'dam, yang dia itu tidak hancur, wala yafna, demikian juga tidak punah bil kulliyah, secara keseluruhan bal jannah wa nar, seperti surga dan neraka. Dari sinilah sebagian ulama berpendapat bahwa Ibnu Taimiyah telah rujuk, ya, beliau telah apa, telah kembali kepada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, dan itu adalah madzhab beliau mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu apa, bahwa neraka demikian juga surga adalah kekal, ya, demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah ini aja. Ya, ini tidak perlu dibesar-besarkan. Walaupun kemudian mereka keduanya ini berpendapat, ya, mereka mempunyai dalil. Ibnu Taimiyah demikian juga Ibnu Qayyim mempunyai dalil, demikian juga mungkin berpegang dengan sebagian pendapat para ya sahabat, ya, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang yang sempurna. Ya, demikian. Itu pun bukan berarti neraka secara umum, ya, yaitu neraka apa, neraka yang tinggal padanya orang-orang muwahhidin. Ya, neraka yang tinggal padanya muwahhidin. Adapun neraka orang-orang kafir, maka itu adalah kekal. Ya, demikian. Demikian juga saya mukbir Allah Ta'ala boleh mengatakan fala allahu tarajuk an hadal amr. Mungkin beliau Ibnu Taimiyah ya rujuk dari perkara ini. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau rujuk juga di buku beliau Wabil Sayf Ulal. Ya, demikian. Ya, sebagian hadis-hadisnya sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi'iz bisa dilihat panjang lebar di sini. Sebagian berpendapat dalam permasalahan ini, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran di surat Hud ayat 108, ya, ini pengecualian Allah sebutkan, itulah yang membuat sebagian ulama kepada apa yang tadi kita sebutkan. Allah sebutkan wa amal ladzina sumidu fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardi lama syaa rabbuk atau an ghairu majud. Adapun orang-orang yang bahagia maka mereka dalam surga kekal di dalamnya selama, ya, selama adanya langit-langit dan bumi illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kekal mereka dalam surga kecuali yang Allah kehendaki. Kalimat kecuali yang Allah kehendaki inilah yang mereka kemudian apa? Terjadi perselisihan padanya. Paham? Kemudian ayat yang berikut, ini sambungannya adalah atwan ghairu majdud. Disebutkan oleh Ibn Abi'is, beliau menyebutkan kalimat kecuali ini, ya, kalau kita simpulkan, orang-orang yang berbahagia di dalam surga selama-lamanya kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi selama-lamanya kecuali apa yang Allah kehendaki. Pembahasan dalam akidah tauhid ini termasuk pembahasan yang lebih luas dari, ya, pembahasan akidah wasithiyah, demikian juga yang lain, ya. Sehingga kita bahas permasalahan ini. Karena ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini mereka kekal dalam surga kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalimat kecuali yang Allah kehendaki inilah yang dibicarakan para ulama. Ya. Di surat Hud ayat 108 ini. Sehingga mereka menyebutkan, ya, ada yang mengatakan yaitu apa maknanya ini sampai disebutkan di sini, waqta fasala fi hadzal istisna. Berselisih para ulama salaf tentang pengecualian ini. Ada yang mengatakan kecuali apa yang Allah kehendaki, yakni kecuali masa ketika mereka di neraka, ketika orang-orang muwahhidin disisa dalam neraka. Siapa yang Allah kehendaki? Ini kecuali. Pengecualian itu adalah apa? Ketika mereka itu tinggal dalam neraka. Ini pendapat pertama. Ya, yang kedua adalah maknanya kecuali mudah maqamuhum fil maqam, kecuali, ya, ini mereka kekal dalam surga kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini kecuali tinggalnya mereka dikurangi tinggal mereka itu ketika di mauqif, di padang mahsyar itu. Di situ kan padanya sangat berat. Ada yang mengatakan, ya, kecuali tinggalnya mereka di dalam alam kubur. Ya. Mudah maqamuhum fil kubur. Ada yang mengatakan demikian. Sebenarnya ada yang mengatakan juga kecuali apa yang Allah kehendaki, maknanya adalah seperti seorang mengatakan aku akan memukul kamu kecuali kalau aku berpendapat yang lain. Ya. Dan aku berpendapat tidak akan memukulmu. Ini kemudian apa maknanya adalah kecuali memang yang dia itu Allah kehendaki untuk kemudian kekal dalam. Demikian juga mana-mana yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Ilis. Kesimpulannya kemudian berkata di sini beliau rahimahullah ta'ala bahwa itu adalah, ya, perkara yang mutasyabih. Ayat ini tadi yang disebutkan itu adalah ayat yang mutasyabih. Mereka orang-orang yang bahagia masuk dalam surga, mereka akan tinggal dalam surga khalidina fiha, kekal di dalamnya kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalimat kecuali apa yang Allah kehendaki ini termasuk mutasyabih. Ya, termasuk ayat yang dia itu membingungkan bagi sebagian orang, menimbulkan syubhat bagi sebagian orang. Ya, demikian. Beliau mengatakan wa la kulli taqdir, kita tidak bisa lari kepada ayat ini. Karena pembahasan ini pembahasan yang luas sehingga disebutkan furu-furunya. Kalau kita belajar fikih juga gitu. Belajar fikih itu kalau mau ringkas yang mudah-mudah, ya, yang mudah-mudah. Tapi kalau sudah masuk bulul maram itu bahasnya, pembahasannya lebih detail lagi. Ya, di sini kita bahas apa makna dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kekal dalam surga kecuali apa yang Allah kehendaki. Beliau mengatakan akhirnya fa hadzal istisna minal mutasyabih. Pengecualian ini termasuk perkara yang syubhat. Ya. Maka bagaimana? Digiring kepada yang muhkam. Nah, itu selesai. Ya, bisa ditulis ayat tadi dalam surat Hud tadi, karena selanjutnya juga berkaitan, selanjutnya juga berkaitan tentang penghuni neraka. Ayat, ya, ayat ke 108 di surat Hud ini termasuk ayat mutasyabih. Sedangkan ayat mutasyabih itu harus dikirim kepada yang muhkam, yang pasti. Sebagaimana kita belajar kasbu syubhat juga demikian. ya hadis-hadis yang berkaitan tentang tawasul-tawasul dipanggil orang-orang yang ditawasul itu, kita akan tasyabih dibawa kepada yang muhkam, selesai. Ya, amal ladzina fi qulubihim zayyun fa yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Kalau menyebutkan dalam surat Ali Imran. Adapun orang-orang dalam hatinya itu ada ya penyakit, mereka akan mencari fitnah. Ya, mencari yang subat-subat. Ya, jadi ayat tadi, ya pengecualian tadi itu adalah mutasyabih, digiring kepada yang muhkam. Apa muhkamnya? Yaitu sambungannya tersebut atau an ghairu majdud. Ya ini apa? Yang tidak terputus. Pemberian dari Allah yang tidak terputus berarti apa? Kekal. Ini muhkam. Ya demikian juga di surat Shad yang sering kita baca dalam Al-Qur'an. Ya, inna hadza la rizquna ma lahu min afat. Ini adalah rezeki kami di surga. Ma lahu min afat, yang tidak akan hancur. Ya. Demikian juga surat Ar-Ra'd ayat 35, ukul hadaimu wa tiluha. Ya. Buah-buahannya terus-menerus. Demikian juga naungannya, terus-menerus. Demikian juga wa ma hum minha bi mukhrajin, Al-Hijr ayat 48. Tidaklah ya mereka itu darinya dikeluarkan, kekal dalam surga. Ya, demikian. Demikian juga la yadukuna fihal maut illa al-mautatul ula, tidak merasa mereka kematian kecuali kematian yang pertama, ya, yaitu ketika di dunia itu. Sudah, demikian. Demikian juga dalam hadis yang jelas, ini sekarang kita harus bicara bagaimana ya tadi, kecuali apa Allah kehendak ini, bagaimana kita harus menggiring maknanya kepada apa? Di bawah, kalaupun itu adalah mana yang tadi yang banyak, kalaupun itu adalah suatu yang mutasyabih, dibawa kepada yang muhkam, itu kekal selama-lamanya. Hadis juga menyebutkan, ya, man yadul jannah yan'amu wala yab'asu wa yakhlut wala yamut. Orang yang masuk surga mendapatkan kenikmatan, ya, demikian juga kekal dan tidak akan mati. Demikian juga nanti akan disembelih maut itu antara surga dan neraka. Ya ahlal jannah khulud fala maut, wahai penghuni surga kekal tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka khulud fala maut, kekal tidak ada kematian. Sudah selesai. Ya itu. Demikian juga ya, jadi kalau surga dan neraka itu sekarang ada, itu sudah selesai pembahasannya. Demikian juga bahwa surga itu adalah kekal adalah sudah selesai pembahasannya. Adapun ayat tadi kita sebutkan qulina biha madamati samawati wal ardu ila ma syaa rabbuk, sudah selesai kita bahas. Karena itu mutasyabih harus dibawa kepada yang muhkam. Di surat Al-Baqarah jelas ya, innalladzina amanu ya innalladzina kafaru min kitabil musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha laikum syarrul bariyah innalladzina amanu sholihati ulaikum hum khairul bariyah jazaa'u min darumin jannatu adni tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Jelas ini muhkam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selesai. Ya itu. Ya taruhlah kalau mereka mengatakan dari mutasyabih, ya kan, dibawa kepada yang muhkam. Selesai ya untuk surga, baik itu kekal selama-lamanya. Mudah dipahami. Ya, tapi ketika kita mendapati ayat itu harus bisa menjawab. Jawaban adalah tadi. Bisa diartikan ya kecuali apa yang Allah kehendaki, ya dengan mana tinggalnya mereka di alam kubur, ya demikian juga di mauqif, ya ini di padang mahsyar, ya ataulah kalau itu adalah mutasyabih, giring kepada makna yang muhkam, itu apa? Kekal selama-lamanya. Adapun ya wa amma badiyatun nar, adapun kekalnya neraka, ya kekalnya neraka itu, jadi kita sebutkan ada beberapa pendapat yang agak kuat, nomor 7 dan 8, dan kemudian yang ke-8 itulah yang diambil, sedangkan ketergelincirannya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa nerakanya ahlu tauhid karena sudah tidak ada penghuninya kemudian hancur, ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa beliau rujuk di ucapan yang lainnya. Ya. Kalaupun ternyata bukan itu pendapat beliau, itu kan manusia. Manusia kadang apa? Kadang benar, kadang salah, dan kita ketahui dari kebiasaan beliau bahwa beliau itu tidaklah mengambil kecuali dengan dalil. Ya, mungkin dalil yang beliau berpegang padanya seperti ucapan sebagai sahabat, walaupun maknanya adalah tadi kita sebutkan maknanya adalah bukan kemudian maknanya neraka itu hancur sama sekali, bukan itu. Ya, walaupun memang beliau terjatuh padanya bahwa beliau adalah seorang manusia. Ya, dan beliau berpendapat kepada dalil yang beliau anggap adalah sahih ternyata adalah dhaif. Walaupun kita lebih cenderung bahwa beliau itu apa? Kemudian rujuk di ucapan beliau yang lainnya. Dan di antara dalil bahwa itu adalah kekal neraka tersebut, baik nerakanya orang muwahhidin juga kekal. neraka orang kafir kekal mereka selama-lamanya di situ sudah. Tapi neraka orang-orang ahli tauhid, ya, setelah mereka kemudian masuk surga, lalu bagaimana nerakanya yang mereka tinggalkan? Ya sudah, masih dalam badan apa? Masih dalam badan ada, ya, dan tidak hancur. Kemudian disebutkan wa ma badiyatun nar, adapun kekalnya api neraka ini, neraka ini, di situ ada 8 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalamnya tidak keluar. Ini pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Sehingga mereka berpendapat bahwa orang melakukan dosa besar itu kekal di dalam neraka. Itu. Ini adalah batil. Kemudian ada yang berpendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Arabi, ya, orang Ahlu Ittihadiyah Wahdatul Wujud. Dia berpendapat bahwa dia yang masuk dalam neraka itu, orang-orang yang masuk dalam neraka itu, maka berubah tabiatnya. Ya. Akhirnya merasa apa? Merasa nikmat dengan adab tersebut. Nah, ini pendapat yang batil. Tsumma tanqalibu tabi'atuhum, yakni tabiat mereka. Ya, seorang kan tabiat ketika mendapatkan api kan panas. Berubah dia tabiatnya. Wa tabqa tabi'ah nariyah, dia pun yang tersisa adalah tabiat penghuni neraka. Ya telah daduna biha, lezat dengan sisaan neraka itu. Nah, ini pendapat batil. Ya. Ini adalah ucapan Imam Ittihadiyah Ibn Arabi, ya, yang dia kemudian disalib itu, dibunuh. Ya, jadi ini adalah batil. Kemudian disebutkan, ya, yaitu tadi yang sudah kita sebutkan, tempat ke-7 dan ke-8. Adapun ayat yang kemudian mereka sebutkan di surat Hud juga, ya, wa ammal ladzina syaqqu fa fin nari qalidina fiha ma dama bis samawati wal ardi ila ma syaa rabbuk, ya. Yani itu juga dibawa kepada apa? Kepada sesuatu yang dia itu muhkam bahwa mereka adalah kekal di dalamnya. Ya, itu. Kemudian disebutkan tentang neraka ini, tentang tingkatan-tingkatannya. Sebenarnya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika beliau menyebutkan tafsir surat, ya, wa ilu likulli yumasatil lumazah. Dia sebutkan di halaman 179. Ketika beliau menjelaskan ayat ya di surat Al-Humazah, wailu likulli humazatil lumazah, yakni celaka untuk setiap orang yang mengumpat, demikian juga mencela, suka mencela orang. Kemudian disebutkan wa ma adraka mal khutamah narullahil muqaddah. Apakah, ya, tahukah engkau apa itu khutamah? Neraka khutamah. Dia itu adalah narullahil muqaddah, api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Beliau menyebutkan bahwa khutamah ini wa yatabaqah as-sadisah min tabaqati jahannam. Dia itu adalah tingkatan yang ke-6 dari tingkatan neraka jahannam. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan di halaman, ya, surat An-Nisa yang terdapat 145. Kalau tadi dia menyebutkan bahwa Al-Khutamah itu adalah tingkatan yang ke-6. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di tafsir surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguhnya orang-orang munafik di tingkatan yang paling rendah di api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan mereka, ya, dan tidak mendapat untuk mereka itu penolong. Beliau menyebutkan wa naru darakat sab'ah. Ya, beliau menyebutkan bahwa neraka itu ada 7 tingkatan. Ya, demikian. Ya, bisa ditulis. Ya, bahwa neraka itu ada darakat sebagaimana disebutkan innal munafiqina fid darqi asfali minan nar. Sehingga orang-orang munafik itu di tingkatan yang paling rendah dari api neraka. Tingkatan dari neraka itu ada 7 tingkat oleh para ulama, demikian. Adapun surga, maka dia itu ada darajat. Ya, kalau surga dia darajat sebagaimana dalam hadis Hurairah. Sungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat. Ada Allah lil mujahidin fi sabilillah, Allah sediakan untuk orang yang berjihad saja itu 100 derajat. Jadi kalau surga itu darajat, kalau neraka itu darakat. Beliau menyebutkan Imam Al-Qurtubi di sini bahwa itu ada 7 tingkatan. Kemudian disebutkan wa ala darakat jahannam, paling tingginya dari tingkatan neraka itu dan neraka jahannam. Ya, banyak subhanallah kan kita sering jumpai fi nari jahannam khalidina fiha. Kemudian sumalado, ya bisa ditulis 7 itu. Ini pendapat beliau diambil dari Al-Qur'an, demikian juga kita dapati dari ulama yang lain. Ya, walaupun tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi mengatakan neraka itu ada 7 tingkatan, tapi mereka mengambil dari apa? Dari ayat-ayat yang ada. Kemudian juga pendalilan-pendalilan yang ada. 7 tingkat itu yang paling tinggi, ya semua adalah perdisaannya. Ada yang paling tinggi, yang lebih ringan, yang paling rendah, itu yang paling berat. Yang paling tinggi itu jahannam. Tsumma ladho. Ya. Kemudian kedua adalah neraka ladho. Kemudian yang ketiga adalah tsumma khutamah. Tadi kita sebutkan narullahi muqaddah. Fama adraka mal khutamah? Khutamah itu yang menghancurkan. Tsumma sa'ir. Kemudian yang keempat adalah neraka sa'ir. Kemudian tsumma saqar. Kemudian neraka saqar. Tsumma jahim. Kemudian neraka jahim. Kemudian yang ketujuh tsumma al-hawiyah. Ya, demikian. Adzan Allah min adzabiha bimani wa karami. Beliau mengatakan semoga Allah melindungi kita dari adabnya dengan pemberian Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi neraka ada 7 tingkatan ini. Kemudian beliau menyebutkan juga, dan itu disebutkan oleh Imam Asy-Syangkiti di Adwal Bayan dari apa yang dibawa oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala tanpa sanad di sini, ya. Ya, tapi secara makna benar ada yang kita sebutkan dengan dalilnya. Inna asyadan nas, ini ucapan Ibn Umar wa ta'ala, inna asyadan nasi adaban yamal qiyamah salah satu. Sungguhnya paling pedihnya dari manusia siksaannya pada hari kiamat, ya itu diambil dari ayat. Bisa ditulis. Ya, ini adab yang paling pedih yang dialami oleh manusia itu ada tiga. Ada 3 adab di neraka yang didapati oleh manusia, oleh sekelompok manusia di sini. Yaitu apa? Al-munafikun, orang-orang munafik. Kemudian orang kafir min ashabil maidah, orang-orang yang kafir dari, ya, orang-orang bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Ashabul maidah yaitu makanan, yang minta kepada Nabi Isa untuk diturunkan makanan. Kemudian mereka kafir. Kemudian ahlu Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Itu. Ini ada 3 jenis orang yang sangat pedih adabnya pada hari kiamat. Yang pertama siapa? Tadi orang munafik. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid dharki asfali minan nar. Selesai. Kemudian yang kedua adalah apa? Orang-orang yang kufur dari sahabatnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Waktu itu mereka meminta kepada Nabi Isa, "Anzil 'alaina maidatan minas sama takunu lana 'idan li awalina wa akhirina." Surat Al-Maidah itu dari potongan ayat ini. Turunkan kepada kami, ya, maidah, makanan dari langit. Mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, "Alisati rabbuka yunzila alaina maidatan minas sama?" "Wahai Isa, mampukah Rabbmu untuk menurunkan makanan, maidah, hidangan minas sama?" Ya, kemudian akhirnya Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan, ya, makanan tersebut, tapi di antara mereka ada yang kafir. Maka mereka ini mendapat adab yang pedih. Dalilnya surat, ya, Al-Maidah ayat yang ke, ya, disebutkan di sini 115. Fa inni wa'adzibuhu adaban la wa'adzibuhu ahadan minal alamin. Sesungguhnya aku akan menyiksa dia dengan siksaan yang tidak pernah aku siksa seorang pun dari alam semesta ini. Ini dalil menunjukkan apa? Bahwa mereka yang kufur ini adalah mendapat azab yang paling pedih. Kemudian juga berikutnya keluarga Fir'aun yang kafir itu. Fir'aun demikian juga pada tentara dari keluarganya yang kafir. Dari surat Ghafir ayat ke-46. Udkhulu ala Fir'auna asyad al-adab. Masukkan keluarga Fir'aun di dalam adab yang pedih, yang paling pedih. Ini yang tiga perkara, yang tiga kelompok yang dapat adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, mereka menyebutkan para ulama tentang malaikat yang menjaga neraka. Adapun malaikat yang menjaga neraka, maka datang di situ hadis. Ya, datang bahkan di situ ayat. Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf. Ketika Allah menyebutkan ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Nah, ini dalil. Jadi yang menjaga neraka adalah malaikat namanya Malik. Ulama mereka mengatakan demikian. Karena Allah menyebutkan dalam ayat tersebut ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik. Ini jelas namanya adalah Malik yang menjaga neraka tersebut. Liyaqdi alaina rabbuk, untuk memutuskan bagi kami Rabbmu. Ya, ini matikan kami saja. Ya, dari sinilah diambil oleh para ulama namanya penjaga neraka itu adalah Malik. Adapun penjaga surga, selain mengatakan Ridwan dan sebagainya, maka tidak ada dalilnya ulama. Ya, demikian mereka menyebutkan. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah ta'ala, ya, faman syaa'a minhum ilal jannah fadlan minhu. Maka barang siapa di antara mereka masuk ke dalam surga sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a minhum ilan nar adlan minhu. Barang siapa Allah kehendaki dari mereka, dari manusia ini, masuk dalam neraka, adlan minhu, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ulama menyebutkan ya dari hadis-hadis tentang sifat dari api neraka, bahwa sangat ya sangat panasnya di siang hari itu. Baina siddatahar min faihi jahannam. Demikian Nabi menyebutkan, sesungguhnya sangat panasnya ya, yakni di siang hari. Kalau kita dapati di siang hari sangat panas, maka Nabi mengatakan sesungguhnya sangat panasnya ya di siang hari itu adalah min faihi jahannam. Faih itu apa? Lahab. Lahabannya, kobarannya neraka api dan neraka jahannam. Ini saking panasnya neraka jahannam ya, sampai kemudian ya terasa di siang hari ketika kita mengalaminya. Demikian Nabi menyebutkan. Demikian juga ya, wa khalaqa lahumma ahlan, Allah SWT menciptakan untuk surga demikian juga neraka itu penghuninya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa laqad dara'na li jahannam makasira minal jinni wal ins. Ya, sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam itu kebanyakan dari jin demikian juga manusia. Ini Allah telah menjadikan untuk mereka itu ya, untuk surga demikian juga neraka itu penghuni. Kemudian disebutkan oleh para ulama, dengan apa ya surga demikian juga neraka itu penuh? Ya, dengan apa Allah berkehendak untuk kemudian memenuhi ya surga demikian juga neraka? Allah sebutkan di surat Qaf ya tentang masalah ini. Di ayat ya, di surat Qaf di situ disebutkan yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika kami katakan, ini Allah mengatakan kepada neraka jahannam, hal imtala'ti, apakah engkau telah penuh? Wa taqul, maka berkata neraka, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Paham? Disebutkan oleh para ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Ya, bisa ditulis, ini dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau menyebutkan di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan la tazalu jahannam yulqi fiha, terus menerus neraka jahannam itu yulqa fiha, dilemparkan ke dalam neraka itu, ke dalamnya penghuninya. Wa taqul, terus menerus neraka ini mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? hatta yadu'a Rabbul Izzah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan fiha, di dalam neraka tersebut, qadamahu, kakinya. Ya, bisa ditulis bahwa neraka itu penuh dengan Allah meletakkan kakinya. Riwayat yang lain, rijlahu. Ya, kalau tadi qadam telapak kakinya, rijlahu yaitu kakinya. Bayan zawi ba'duha ila ba'd, maka mendekatlah satu dengan yang lainnya. Wa taqul, dan mengatakan neraka tersebut qad. Ini cukup-cukup bi'izzatika, dengan keagunganmu, ya, keagunganmu ya Allah. Wa karamika, dan kemuliaanmu. Ya, demikian. Jadi neraka penuh dengan itu. Adapun surga wala yazalu fil jannah fadl. Terus menerus surga itu ada tempat. Hatta yansha'allahu laha qalban, sampai Allah memenuhi untuk surga itu penghuni. Fa yuskinuhum, maka Allah membuat mereka tinggal, ya, di dalam surga, fadlal jannah. Ini kelebihan dari surga tersebut. Jadi kalau surga, maka dia penuh dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ya, demikian. Kemudian beliau Imam Al-Qurtubi di sini beliau menyebutkan, adapun Ahlussunnah wal Jamaah maka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai qadam, demikian juga rijl, ya, yaitu kaki. Beliau mengatakan, ini menunjukkan bahwa Imam Al-Qurtubi terjatuh kepada takwil di sini. Kalau ulama una berkata, ulama kami, ya, ulama-ulama kami rahimahumullah, amma makna al-qadam, makna ya qadam jelas yaitu apa? Telapak kaki. Huna di sini fahum qaumun yaqdumuhumullah, mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mereka ila nar, ke neraka, meletakkan mereka ke neraka ini. Maka ini adalah takwil beliau. Salah di sini. Ya, inilah pendapat orang-orang yang takwil, Asy'ariyah dan sebagainya. Ya, jatuh di situ Imam Nawawi, demikian juga Ibnu Hajar rahimahullah. Paham? Demikian juga rijl, mereka mengatakan rijl di sini adalah adat al-kasir, jumlah manusia yang banyak. Kemudian bawakan syair-syair untuk mendukung pendapat beliau. Maka disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah di majmu' fatwa beliau, ya, hatta yada Rabbul Izzah fiha rijlahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam neraka itu kakinya. Maka di sini ini adalah sifat dzatiyah khabariyah. Ya, sebagai kita bahas di Waidul Musnah. Ini adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, khabar yang Allah mengkabarkan padanya. Ya, kita harus beriman padanya tanpa membagaimanakan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mempunyai bagian-bagian dari badan-badan ini dan itu, tidak, selesai, ya. Jadi di sini kita berpendapat sebagaimana pendapat para ulama, demikian juga para sahabat dahulu, bahwa Allah meletakkan kaki, riwayat yang lain yaitu telapak kakinya di neraka tersebut. Ada pun Imam Al-Qurtubi, demikian juga ulama-ulama yang tergelincir, mereka mengatakan kaki di sini adalah qadam, ya, ini yaqdumuhumullah, Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan mereka itu ke neraka. Kaum yang mereka, yang Allah ciptakan untuk kemudian mereka itu, ya, kaum yang mereka itu Allah jadikan mereka masuk dalam neraka. Itu. Ini masuk kepada takwil. Rijl juga diartikan dengan apa? Bukan kaki, yaitu diartikan dengan orang yang banyak dari manusia. Itu masuk takwil. Dalam dinar terus ada para ulama yang menyebutkan dari pendapat-pendapat, ya, yang benar, yang itu diambil dari para sahabat, demikian juga yang lainnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan tentang masalah neraka tersebut. Ya, demikian. Jadi tentang surga dan neraka, maka hadis telah datang dari Nabi SAW bahwa surga itu penuh dengan apa? Dengan Allah menciptakan di situ makhluk-makhluknya yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, kemudian masuk dalam surga. Adapun neraka, maka Allah meletakkan kakinya di neraka tersebut sehingga neraka itu penuh. Ya, demikian. Insyaallah kita bahas berikutnya, Sunan Nabawiyah.